untuk Rido Roma dan juga Laila Canggung, silakan menuju ke final stage. Silakan. Bagus ya. Untuk Rido Roma. Ini bagus. Ini suaranya bagus. Canggung. Dia beneran enggak bersuara enggak apa nih sekarang nih. Rido Roma dan Laila Canggung, perlihatkan suaramu. Fanny memang penyanyi? Emang iya. Dari mana asalnya? Dari Payakumbuh, Sumatera Barat. Oh, Sumatera. Nah, karena juga Laila Canggung alias Fanny ini sudah berhasil dipilih oleh Rido, nanti akan mendapatkan sesuatu yang spesial dari Rido Roma. Ikutan acara I Can See Your Voice Indonesia. Aku seneng banget. Tapi salahnya banyak ya. Kakak. Untuk begini. Gimana detektif? Puas hari ini ya? Wow. Seneng banget. Puas sama aja. Seneng banget. Udah gak usah tegang lagi Pak ya. Udah lega ya Pak ya? Dan katanya ada yang mau disampaikan oleh Angie. Iya, kita mengucapkan terima kasih buat Roma Kelapa. Gurihnya kelapa asli. Hangatkan suasana. Terima kasih buat semua yang udah nonton hari ini. Terima kasih para detektif selamat kita. Terima kasih Thank you Thomas ya. Saya Indra Ahmad. Saya Raffi Herlambang dong. Sampai ketemu lagi di I Can See Your Voice Indonesia. Terima kasih ya buat I Can See Your Voice Indonesia yang udah berikan aku kesempatan. Dan akhirnya aku menang dan bisa berdua dengan Rido Roma. Dan tadi aku juga diberi privilege, akhirnya aku bisa ngobrol bareng sama Rido Roma. Dan aku bisa sharing, terus cover lagu juga. Dan akhirnya aku dikasih gitar sama Rido Roma. Terima kasih ya kak. Dan semoga gitar ini bermanfaat bagi aku. Dan semoga aku bisa ikutin jejaknya kamu. Dadah, terima kasih ya kak.